dan ini kita adakan. Tapi barangkali ini tidak mengurangi rasa cinta kita untuk senantiasa dekat dan mengenal lebih jauh lagi Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna, bagaimana meraih cinta ilahi dengan pemahaman Asmaul Husna dan menjadikan Asmaul Husna ini menjadi pakaian kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan narasumber yang akan menjelaskan ini seperti biasa adalah Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum yang sudah ada di studio. Saya jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kedengarannya kemarin habis keliling dakwah ya. Ke mana? Ke Jawa Tengah ya? Iya, ke Jawa Tengah. Subhanallah. Tempat kita ke beberapa tempat ya berdakwah, untuk berdakwah. Ya. Alhamdulillah. Safari dakwahnya ibu ini subhanallah luar biasa ini ya. Tidak mengenal usia. Tenaganya luar biasa ya untuk kita contoh dan menjadi inspirasi bagi kita barangkali yang lebih-lebih muda ya. Bagaimana berdakwah, berkeliling dan tentunya dibutuhkan oleh umat ya. Baik, kemudian yang kedua saya juga ingin memperkenalkan audiens atau jamaah yang ada di studio, yaitu jamaah dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin dan Majelis Taklim Nurul Hidayah Komplek Kodau 5 Ambarapura, Jati Asih, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini dan senang sekali mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah ya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, Anda juga nanti kami undang untuk berinteraktif atau bertanya langsung kepada Ibu Ustazah Hajah Faridah Hanum melalui telepon di 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Kita akan mulai saja sekarang ini ya. Ini episode yang ke-15 ya, dan urutan Asmaul Husna yang ke-25 ya, dia, tidak salah ya. Ke-28 yaitu Al-Hakim. Dan kami anjurkan Anda di rumah untuk membuka Al-Quran agar bisa menyimak lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Saya persilakan langsung Ibu, bagaimana penjelasan mengenai Al-Hakim ini berkaitan juga nanti dengan fenomena-fenomena yang ada Bu ya, sehingga kita bisa pahami lebih dalam. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu dan melanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Dan pagi ini kita akan bahas yaitu Al-Hakam atau Asmaul Husna atau sifat Allah juga namanya yang ke-28, yang artinya yang maha memutuskan hukum lagi bijaksana. Nah untuk itu mari kita langsung melihat saja bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Kita lihat dulu surat 7 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan dari kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya. Waktu azan subuh dahulu ya Bu ya, nanti kita lanjutkan kembali dengan pemirsa. Anda tetaplah bersama kami. Tepat pukul 4.36 menit saatnya waktu azan untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kajian bersama Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum, dan kita akan membahas tentang salah satu nama Allah atau Asmaul Husna yaitu Al-Hakim atau Al-Hakam ya. Dan silakan Anda simak buka Al-Quran di rumah. Mungkin bisa langsung dijelaskan ya apa makna Al-Hakim yang dibaca tadi oleh Qori dan juga terjemahannya. Baiklah, para pemirsa di rumah, tadi sudah dibaca surat 7 ayat ayat 87. Iya. Yang tadi artinya, jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi bahasa Arabnya wa huwa khairul hakimin. Nah, jadi Nabi memberitahukan kepada kita hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Allah di dalam Quran. Tapi ada sebagian mau memakainya, sebagian tidak. Nah, jadi kata Allah, kalau gitu sabar aja lah Muhammad, nanti aku yang akan memberikan putusannya. Nah, jadi harusnya kita memakai, karena memang sudah diteteskan kepada kita sifat Allah itu sedikit. Kenapa? Karena kita kan khalifah. Khalifah itu pengganti. Pengganti Allah. Jadi kalau misalnya, oh saya pengganti Bu Evi, saya harus tahu, saya harus menjalankan apa yang dibuatkan, ditugaskan Bu Evi, persis seperti Bu Evi, itu kan. Nah, jadi karena kita khalifah, kita juga harus pengganti Allah, kita harus tahu apa maunya Allah, itu yang kita lakukan. Nah, kalau tidak mau melakukan, tunggu kata Allah, keputusan Allah, ya. Nah, mana buktinya bahwa kita diteteskan? Nah, suratnya tolong dibaca lagi, surat 4 ayat 58. Ya, surat 4 ayat 58, silakan. Satu mikrofonnya itu. Pakai mic-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jadi berarti kita pun diteteskan. Lalu Allah mengatakan, kalau memutuskan perkara, putuskan dengan adil. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau memutuskan perkara dengan adil, berarti kita tidak memakai sifat Allah tadi. Tadi ancaman Allah, tunggu keputusanku. Tidak di dunia, di akhirat nanti. Gitu Allah akan memutuskannya. Nah, sekarang supaya kita bisa memutuskan dengan adil, kan tadi kata Allah di sini bahwa Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Tuh, di mana ada pengajaran yang sebaik-baiknya? Mari kita lihat surat 11 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Ini Quran kata Allah, ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan terperinci lagi. Masya Allah Tuhan, gak main-main Allah menurunkan Quran. Katanya Nabi kalau dapat wahyu panas dingin keluar keringat. Karena apa? Isinya perintahnya itu supaya dijalankan. Supaya dijalankan. Nah, Nabi disuruh oleh Allah, ingatkan Muhammad tuh, sadarkan orang-orang yang menyembah patung-patung itu supaya dia menyembah Allah tuh. Nah, Nabi suruh memberitahu, padahal itu orang-orangnya sadis-sadis, Abu Lahab, Abu Jahal. Iya. Abu Lahab, Abu Jahal itu kejam-kejam orangnya. Makanya Nabi waktu menerima wahyu itu panas dingin karena tugas. Nah, sekarang coba Bu Evi, kita baca Quran cuma dibaca-baca begitu aja, tidak tahu tugas kita. Makanya kita jadi tidak ada panas dingin baca Qurannya. Nah, ada tenang aja, orang tidak ngerti, tidak paham tuh. Makanya Allah mengajarkan kalau baca Quran tuh, artikan ke bahasa kamu supaya kamu dapat pelajaran tuh, supaya kamu menjalankan bijaksana nanti. Nah, ini kan Quran bukan untuk orang Islam aja, seharusnya seluruh manusia. Nah, tapi ada yang mau ngambil, ada yang tidak. Yang KTP-nya Islam aja enggak semua kan pakai Quran? Tuh. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada kita, isi Quran ini sudah disusun rapi dan terperinci lagi, Masya Allah. Nah, kita aja yang meremehkan. Allah mengatakan, kamu anggap remeh itu Quran. Nah, tunggu saja tanggal mainnya nanti, Masya Allah. Ya. Nah, terus di ayat masih surat 11 ayat 2, tolong ya, diteruskan. Allah lebih menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira darinya untukmu. Jadi Allah mengatakan, karena dia yang hakim, dia yang bijaksana, dia yang memutuskan perkara dengan adil, maka sembahlah dia. Jadi menyembah itu bukan hanya sholat aja, Bapak Ibu pemirsa di rumah, menyembah itu keseluruhan tingkah laku kita, sesuai aturan Allah, kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah, termasuk memutuskan perkara ini harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Nah, kalau akibat para hakim yang tidak adil nih Bu, ada apa ancaman di dalam akhirat? Mari kita lihat surat 41 ayat 41. Ya, apa akibatnya kalau kita tidak memutuskan dengan adil? Apa karena togokan gitu ya? Nah, nanti ada apa karena rayuan ya, gitu. Surat 41 ayat 41 Bismillahirrahmanirrahim. Menjalankan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Nah, Allah bilang. Jadi kalau kita tidak mau memutuskan perkara dengan adil, nah kata Tuhan, pasti, udah pasti, bukan pakai insya Allah lagi, iya, pasti mereka akan celaka. Nah, jadi udah tunggu aja lah tanggal mainnya. Celakanya di dunia apa bagaimana Bu? Di dunia, kalau kita lihat ya hakim-hakim yang tidak memutuskan dengan adil, kayaknya di dunia enak-enak aja gitu. Enak aja. Kelihatannya. Ya, gitu. Kelihatannya, tapi kita nggak tahu batinnya ya Bu ya. Batinnya kita nggak tahu, keadaan nggak tahu, apa bisa tidur apa enggak. Karena Allah udah bilang kok, nggak mungkin Allah mencabut kata-kata Allah. Pasti celaka. Karena apa? Nah, kenapa dia kok tenang aja? Dia dihiasi oleh setan. Mari kita lihat suratnya 4336. 4336, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi orang-orang yang tidak memutuskan perkara dengan adil, dengan adil, tidak memutuskan perkara dengan adil, kata Tuhan tadi kan pasti celaka. Nah, tapi setan kan diberi izin oleh Allah untuk menggoda terus dia. Jadi kelihatannya indah, kata setan itu akan kujadikan indah perbuatan jelek itu nanti. Jadi seolah-olah dia tuh ada yang melindungi, melindunginya tertutup aja. Padahal kita tertipu ya. Padahal ditipu sebenarnya. Jadi dia merasakan tenang aja. Kenapa? Setan selalu mengiming-imingin yang baik sama dia kan gitu. Ya Ibu, saya informasikan lagi nomor telepon sebentar ya Bu ya. Pemirsa silakan, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kita sedang membicarakan tentang al-hakam atau hakim, atau boleh dibilang juga bagaimana hakim yang adil gitu Bu ya. Kan kata Allah suruh tadi, hendaklah kamu memutuskan perkara dengan adil. Jadi kita sudah diteteskan juga sifat Allah harus berlaku adil. Hakam tadi adil. Apa sih Bu yang mempengaruhi orang itu pada akhirnya tidak berlaku adil gitu? Nah, ini setan tadi kan. Jadi kata setan, kalau tadi kata Allah orang menentang Quran pasti celaka. Kenapa? Karena dia sudah berteman dengan setan. Ya. Nah, di sini dikatakan, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk tuh. Jadi dia sendiri. Tapi dia menyangka bahwa dialah yang benar. Ini kan biasalah kan gitu kadang-kadang kan jadi indah aja, nikmat aja. Jadi perbuatan yang tidak disukai Allah tuh itu dihiasi oleh setan merasakan nikmat, enak menjalankannya gitu. Tapi dia enggak sadar bahwa dia sudah dipengaruhi setan. Oleh setan gitu. Nah, jadi makanya jangan keluarlah saudaraku ya dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini kata Allah tadi sudah diperinci ayat-ayatnya, sudah disusun dengan rapi supaya kamu bisa berlaku adil. Nah, sekarang contoh nyata saja ya Bu ya. Allah mengatakan orang mencuri itu hukum Allah, untung tangan kan itu. Nah, kalau kamu ikuti petunjukku, engkau tidak akan sesat, engkau tidak akan celaka. Kalau ngikutin, nah coba orang yang pertama korupsi dulu, kalau seandainya dijalankan hukum Allah, Allah tuh adil. Nah, dipotong tangannya. Saya rasa yang lain-lain enggak berani, enggak berani lagi, malu. Harus ada contoh dulu. Keluarga malu, semua malu, temannya buntung gara-gara apa dulu korupsi kan gitu. Nah, karena enggak menjalankan celaka enggak sekarang. Berapa banyak kalau kita dengar yang korupsi pun yang maling-maling ya. Betul. Sedihnya maling apa? Maling semangka aja dihukum ya, Bu. Itu enggak adil kan? Enggak adil. Tunggulah tanggal mainnya kata Allah. Ini sudah ada telepon yang ingin bergabung, Ibu, kita terima dulu ya. Belnya tidak bunyi. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Yori ya. Alhamdulillah, Bu Haja. Pak Yori di Tebet kalau tidak salah saya. Ibu, iya, Ibu Haja. Ya. Baik, silakan Pak pertanyaannya Pak. Ya, saya mau tanya Ibu, Ibu Ustazah. Iya Pak. Itu banyak mereka-mereka yang harusnya menghakimi dengan adil itu, tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka diiming-imingi dengan kehidupan yang mewah di dunia ini gitu. Nah, ini bagaimana supaya para mereka-mereka itu tidak diiming tidak berhasil untuk diiming-imingi, dan walaupun itu memang karena lingkungannya berdasarkan kehidupan yang glamor, mungkin dia enggak hidupnya juga tidak tidak berkecukupan, tapi diiming-imingi seperti itu. Nah, bagaimana membuat masyarakat ini atau pemimpin ini mencontohkan hal-hal yang hidup sederhana sehingga mereka yang diiming-imingi itu tidak menjadi tertarik. Jadi bagaimana intinya pemimpin itu tidak mencontohkan hidup yang berglamor, tapi hidup yang sederhana seperti Umar bin Khattab pada waktu banyak uang dari papasan perang itu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih penelpon di belakang Pak Yori kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Hatibi betul? Betul. Iya. Di Sarang ya Pak ya? Iya. Iya, baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah tadi, masalah nafsu ini ya, nafsu manusia gitu. Manusia ini sebenarnya apakah memang di dalam manusia itu sudah ada nafsu gitu ya, atau memang nafsu tersebut sebenarnya nggak ada nafsu gitu, karena adanya setan, maka timbul nafsu. Apakah manusia itu sudah ada nafsu jelek itu gitu, sehingga apa saja yang terjadi manusia itu, mengapa setan itu dijadikan suatu alasan untuk dijadikan suatu penyebab kecelakaan gitu? Ya, padahal manusia itu apa betul tidak ada sama sekali gitu. Jadi setan jadi alasan lo ya. Iya. Jadi salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi penanya dari jemaah, silakan. Masih persilakan. Iya, silakan Pak. Mikrofonnya tolong diberikan. Iya. Silakan Pak. Tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedi dari jemaah Radhatul Muttaqin. Ya, ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar ceramah dari para ahli agama bahwa hidup kita sekarang ini adalah bayangan atau gambaran bagaimana kita hidup nantinya setelah dibangkitkan kembali. Apakah itu benar? Terus yang kedua, banyaknya aliran-aliran atau kumpulan-kumpulan agama yang berdasarkan agama, bagaimana kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua penelpon, Pak Yori, Pak dan juga Pak Hatibi, dan di studio Pak Fedi ya. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu pertanyaan jadi, Pak Yori tadi ya. Tadi mengatakan bagaimana supaya pemimpin itu mencontohkan hidup sederhana. Betul, tidak glamor, tidak berlebihan. Tidak berlebihan gitu ya. Sebenarnya apa penyebab orang lupa diri? Karena orang sudah keluar dari apa tadi, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah ya, tidak lagi menghiraukan Al-Qur'an. Allah sudah mengatakan kalau engkau ikuti petunjukku, engkau tidak akan sesat, tidak akan celaka. Berarti kalau tidak mengikuti, mesti celaka. Iya. Nah, maaf-maaf. Saya suka berdoa di dalam hati malam tuh, ya Allah beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami biar mau tahu hati Quran. Maaf Ibu, memang semua juga baca Quran, ustaz-ustaz baca Quran, tapi maaf yang dibacakan tulisan Arabnya, bukan artinya. Iya, tulisan Arab aja kan dibaca. Nah, itu tertentu lagi, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat apa Kafi dihafalkan, dibaca sekian kali. Tapi kan Allah mengajarkan kita cara baca Quran tuh, baca pelan-pelan, perhatikan ayat demi ayatnya, bahasakan ke bahasa kamu, supaya kamu dapat pelajaran. Kan berkali-kali Allah nanya, aku mudahkan Quran untuk pelajaran, siapa yang mau mengambil pelajaran? Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur, bersyukur tuh mau turut kata Allah gitu. Nah jadi kenapa pemimpin kita juga hidupnya banyak bermegah-megah? Karena tidak baca. Coba kalau baca, maaf-maaf Bu Epi, kalau kita sudah tahu isi Quran, tidak ada keinginan lagi. Maaf-maaf Bu Farida tuh kok melarat. Ada kadang-kadang yang kasih cincin gede, ada yang kasih gelang, tapi Bu Farida tuh tidak ada lagi keinginan itu, malah malu. Nah, hilang sendiri. Malah, nih tak jual, tak begitu. Maaf gitu tuh kan, daripada saya pakai gitu. Nah itu karena apa? Alhamdulillah saya diberi sedikit oleh Allah ilmu Quran. Untuk apa Farida kamu begelang banyak? Padahal saudara kamu banyak yang tidak makan tuh. Bu Farida hilang. Apalagi mau hidup bermegah-megahan. Kalau teman-teman mau datang ke rumah saya, lihat Bu Epi. Saya tinggal di yayasan, numpang aja satu kamar. Orang heran, hah Bu Farida? Itu rumahnya kayak begini. Tidak punya kursi mahal, tidak punya apa-apa. Tanyalah teman-teman yang ke sana, sampai kaget kalau orang sekali-kali datang. Saya bilang, mana saya, Bu Farida rumahnya kayak begini. Hah? Bu Farida kayak gini. Udahlah, saya udah menikmati kok dengan segitu. Itu pemberian Allah, karena saya tahu isi Quran. Sudah diberi oleh Allah, apa dunia ini bohong-bohongan. Main-main. Nah, malah kamu akan ditanya nanti, Farida, kursi kamu yang berukir-ukir itu dari mana kamu dapat? Kamu dulu kan mati waktu lahir. Jadi, iya. Nah, jadi, maaf, kalau roh kita sudah diisi Quran, nah, tadi ada bapak yang menanya kayak Abi Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah terkenal, ya kita tahu sejarahnya, kejamnya bukan main. Oh, dia kaya, dia kejam, anak sendiri dibunuh. Tapi setelah Quran masuk ke dalam dadanya, dia pahami, dia hayati, berubah kayak siang dengan malam. Sampai ada orang Yahudi mencari dia, minta keadilan. Di mana dia temui? Di bawah pohon, di atas balai-balai. Sampai kaget. Aku mau ketemu Umar. Aku Umar, bukan Umar ini, Umar Khalifah tuh. Karena bayangannya Khalifah tuh punya istana. Bukan Umar ini. Aku Umar, bukan yang ini, Khalifah. Yang Khalifah, kata orang Yahudi itu. Karena tidak masuk akal. Seorang Khalifah tidurnya di bawah pohon, di atas balai-balai. Itu Umar yang sudah masuk. Nah, maka saya suka berdoa, Bapak, bantulah Bapak Ibu pemirsa di rumah, doakan supaya negara Indonesia ini berQuran. Quran yang mana isinya perintah Allah, larangan itu masukkan ke dada. Makanya saya ngebayangkan sebenarnya Quran ini saya. Misalnya kata Allah, Farida pakai mulut itu hati-hati ya, nanti akan kugembok tuh. Makanya saya pindahin itu ayat ke sini. Saya enggak berani ngomong sembarangan rasanya. Itu mulut saya mulut Al-Quran. Farida, mata kamu tuh jangan ditujukan melihat orang yang punya kelebihan-kelebihan. Nah, saya enggak mau biar tetangga saya punya rumah 7 tingkat, mobilnya 30, saya enggak ngurusin. Dia saya. Berarti nama mata saya mata Quran. Itu yang berakhlak Quran tuh pindahkan perintah Allah tuh ke dalam diri kita. Kan dibilang Quran tuh di dalam dada orang-orang yang berilmu, beriman. Jadi pindahkan. Cara berjalan aja diatur oleh Allah. Apalagi memutuskan perkara. Coba kalau dulu hakim-hakim kita mengambil Quran bahwa yang nyolong itu dibuntung tangannya, yang mau bunuh-bunuh lagi, tidak akan berani orang bunuh-bunuh sembarangan. Pindahkan itu, pakai di dalam diri kita. Itu baru bijaksana, hakimnya bijaksana. Nah, kalau nolak kata Allah, kamu celaka. Lihatlah, kenapa negara kita hancur-hancuran. Bantulah doa, Bu. Bantu, Bu Evi. Bukalah kembali ke Quran, bukan dibaca-baca. baca surat Yasin, baca Al-Waqi'ah. Silahkan baca, tetapi nanti baca artinya. Perhatikan ayat demi ayat, ambil pelajaran, pindahkan ke diri kita apa yang disuruh Allah, praktikkan dalam hidup kita. Harus adil, adil. Orang mencuri buntung tangan, laksanakan. Insya Allah negara kita aman. Tapi tidak itu aja, banyak lagi hukum-hukum yang lain kan Bu, yang harus kita jalankan. Iya. Bicara tentang adil ini aja kalau diterapkan di dalam hukum kita ya, barangkali ini sudah menjadi satu kehidupan yang lebih mensejahterakan masyarakat. Adilnya itu tadi, jangan dikira ini hukum Islam kejam ya katanya, bahwa dibuntung tangan mencuri kasihan kan kata kita. Allah tuh adil. Mana tahu dia. Mana tahu kalau satu dibuntung tangan yang lain udah malu kan nanti. Iya. Ih malu. Apalagi sekarang zamannya kan apa serba media. Seluruh dunia melihat nanti isi anu tangannya buntung gara-gara mencuri ya gitu kan. Nah malu yang lain, apalagi dia orang terhormat, malu keluarganya malu. Coba nah, kita kalau lihat orang-orang terhormat itu tangannya nggak ada semua, gimana ya Bu ya? Makanya dia koruptor-koruptor itu tangannya nggak ada semua, gimana ya? Subhanallah, kayaknya udah berapa kalau dipotong semua ya. Jadi kalau itu dijalankan, hukum Allah tuh adil, tahu kebutuhan kita. Engkau tidak akan sesat, engkau tidak akan celaka. Nah karena tidak dijalankan, engkau pasti celaka. Nah itulah akhirnya yang korupsi itu berentet sekarang ya. Berentet sekarang. Tapi karena tidak ada hukuman, besok bikin lagi, besok bikin lagi. Orang lolos kok tidak ada apa-apa gitu. Maaf ini kita jadi ngikutin ya. Ya memang itu ya. Jadi ikut-ikutan cuma karena kasihan aja, bukan karena benci. Karena kasihan sama bapak-bapak, saudara-saudara kita gitu aja. Makanya kita sampaikan yang hak. Coba kata Allah sampaikan yang hak walaupun pahit gitu kan. Tapi bukan untuk mencela, untuk memperbaiki, mengajak, ayolah. Saya suka gini Bu Evi, Bapak pemirsa di rumah doa sama Allah, ya Allah, Bu ya sadar bapak-bapak yang korupsi yang duitnya miliar-miliaran itu. Nah, satu-satunya jalan kalau boleh saya nih usul gitu ya. Kalau diperiksa kan banyak elak, banyak macam-macam ya. Bu ya diberi Allah kesadaran, semuanya ngaku salah. Aku salah Tuhan, minta ampun aku. Ini duit ku kembalikan ke negara. Bayarlah utang, kasihlah orang-orang miskin tuh. Tapi ngaku semua. Kalau udah semua ngaku kan ada hukumannya. Nah sudah itu tobat. Itu gak mau lagi-lagi Tuhan. Malu nasional. Satu-satunya jalan keluar saya rasa itu. Habis dibuat pengadilan hari-hari berapa biayanya habis juga. Tapi gak ada pengaruhnya. Gak ngaruh kata orang ke laut melulu akhir-akhirnya. Ya kita cuma usul aja Pak. Mudah-mudahan ya keterima usul rakyat kecil, nenek-nenek lagi itu ya. Saya suka mikir, ya Allah pada tobatlah semua, sudah itu mengakui kesalahan semua deh. Kalau udah rame-rame salah ngakui apa jamaah ya, gak ada yang hukum. Ya Allah kami salah Tuhan, ampunin kami, sekarang kami tobat. Ini duit kami, kami kasihkan supaya kami hidupnya sederhana sekarang. Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus, sadarkan kami. Ya Allah beri kami kesempatan untuk mengkaji Quran di akhir-akhir hidup kami tuh. Nah semua sadar kan Wifi, duitnya keluar semua, bayar utang, aman. Kalau didengar, ya Allah kaya banget Indonesia itu ya. Duitnya banyak di mana-mana nyangkut. Hebat orang Indonesia pada sadar bersama gitu. Iya, jadi tobat bersama, tidak ada hukuman deh, tidak ada yang dihukum, tapi sudah tobat semua. Sudah itu kita hidup sederhana semuanya. Aman gitu ya. Amin, dalam waktu dekat. Amin dong Bu. Bu amin aja diajarin. Yang mobil mogok ya Bu ya. Jadi orang apalagi Bu Evi tadi. Apa hati di tadi ini? Kita selalu menyalahkan setan gara-gara setan gitu. Iya. Jadi Pak, di dalam diri manusia itu kan ada rohani, ada jasmani. Rohani ini dari Allah, sifatnya sifat Allah ini yang sedang kita bahas. Nah jasmani ini alam, sifatnya alam. Dia tamak, dia pelit, dia rakus, dia sombong, dia hasad. Nah jadi itu rumah-rumah setan semua Pak. Itu rumah setan, setan cuma menghembus-hembuskan. Nah tergantung kalau kita rohnya dirawat, rohnya bisa mengalahkan sifat jelek ini. Tapi kalau tidak dirawat, yang jelek inilah yang menang. Nah setan dikirim oleh Allah sekadar untuk tenaga penguji tuh. Iya, jadi kalau tidak ada setan, kan saya sudah pernah katakan, ada orang main bola, tidak ada musuh, gol terus. Tidak ada nilai kan, tapi dengan ada musuh, nah kita bisa dapat nilai. Nah supaya kita bisa memenangkan peperangan dengan setan, pertebal iman kita. Dengan apa? pelajari Quran, hayati, ambil pelajaran, masukkan ke dada. Dekati Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Tahu kita, wah si setan ini sedang menyuruh saya. Nah, tidak akan bisa menang kalau tidak dapat bantuan Allah. Ya. Makanya ada perintah, auzubillahi minasyaitan. Itu kalimat paling ditakuti, paling benci sama setan ya, Bu. Iya, setan tidak, Quran bisa baca, tapi auzubillah dia tidak baca. Ya, ya. Sudah ada penelpon lagi yang akan kita terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Amar, Pak Amar. Pak Amar kebenjuruk ya, Pak ya? Iya. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saya istiqomah dalam beragama. Amin. Begini, ini kan sensus kita. Ya. Mudah-mudahan warga Indonesia yang Muslim pasti banyak. Iya. Pasti maksimal gitu, banyak, relatif banyak orangnya. Tapi dalam mempraktekkannya dalam sehari-hari ini, membumikan Al-Quran itu dalam keseharian yang kita tanda tanya besar ini, ah itu bisa kita katakan munafik apa? Yeah. Nah, dalam dalam sensus pasti nanti sensus dulu juga Muslim itu, ya jauh lebih banyak lah. Jauh sekian persen gitu. Iya. Tetapi di dalam pelaksanaan kesehariannya ini menjadi tanya. Padahal dalam Al-Quran itu semua cukup diberitahu kepada Allah, wahuwa ma'akum aina makuntum, Allah itu dekat dari leher kita. Iya, baik. Dan asmaul husna, tetapi dalam praktek yang baik yang sudah tahu, apalagi yang tidak tahu. Nah, itu tanggung jawab yang baik. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam membentengi diri kita dengan iman itu. Iya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Amar, silakan kami terima. Halo, assalamualaikum. Pedi, Pak Pedi belum ya? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, Pak Legini, Bu, dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, silakan Pak, pertanyaannya. Ini saya mau nanya, Bu. Iya, ya. Ibu mau jawab. Saya kan dari apa, Muslim, istri saya kan dari Aceh kan. Jadi sudah masuk Islam, ikut saya. Iya, iya. Mualaf ya, Pak ya. Kami dari apa ini, Bu, mau nanyakan. Hmm? Yang selama ini kan istri saya juga ikut jauh kita. Istri ikut apa? Kita kemarin itu orang mertua saya. Hmm? Kan Kristen, Bu. Iya. Jadi datang dari kumpulan wirid. Kumpulan wirid. Jadi bahasanya ini kalau Islam tidak bisa mendoakan kepada orang Kristen. Ya. Ya. Jadi kira-kira jadi istri saya itu merasa kok setelah masuk Islam ini kok bisa tidak bisa mendoakan orang tuanya. Iya, iya. Jadi kira-kira untuk menyikapi hal itu, Bu. Iya, bagaimana? Iya. Terima kasih Pak sudah tertangkap pertanyaannya ya dari Pak Kambaru. Terima kasih Pak. Nah, ini dari Pak Amar deh, Pak. Saya dulu tadi pertanyaannya ya. Ini banyak Pak itu, Pak. Ini apa Pak tadi? Ini bagaimana Ibu katanya hidup di dunia ini kan bayangan untuk akhirat gitu ya. Dan kemudian banyaknya aliran-aliran yang sekarang ini bagaimana menyikapinya? Nah, jadi memang kejadian-kejadian di dunia ini banyaknya sebenarnya kan kejadian di akhirat nanti gitu kan. Gambaran di dunia ini, gambarannya di dunia ini misalnya ada orang hidupnya di neraka saja susah aja. Nah, itu udah gambaran nanti bahwa di akhirat dia juga akan mengalami kayak begitu. Nah, sekarang misalnya kita di dunia ini kelihatan orang baik tuh hidupnya tenang gitu. Nah, di akhirat juga itu udah gambaran-gambaran semua sudah ada gitu ya. Nah, kemudian kata Pak ini tadi gimana menyikapi enggak yang Pak Edi tadi? Banyaknya aliran-aliran yang aliran-aliran. Nah, makanya kan Nabi juga bilang di akhir zaman nanti ada terpecah 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yang berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ya, Pak ya. Jadi sunnah Nabi yang kita pakai setelah beliau menjadi Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad bin Abdullah tuh dari mulai lahir sampai 40 tuh Muhammad bin Abdullah baru. Pakaiannya apanya itu apa namanya itu enggak perlu diikutin adat orang Arab gitu kan apa namanya itu. Nah, tapi setelah beliau dapat wahyu, sunah-sunahnya itu yang akan kita ikutin sesuai dengan Al-Qur'an ya. Nah, jadi di akhir zaman emang semua orang juga pakai Qur'an kan itu. Maaf tadi beda dengan orang yang membaca tulisan Arabnya saja, dengan orang yang membaca Quran 5M, membaca tulisan Arab, mengartikan sudah dibantu oleh ulama, menggali, kita nih menggali nih tuh, menghayati, mengamalkan. Beda dengan yang baca-baca saja, ya Pak ya, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, tapi tidak diartikan, tidak dipahami, tidak berubah kelakuan kita, orang kita tidak tahu, kan kita tidak tahu isinya. Nah kenapa Umar bisa berubah? Karena paham, apa yang disuruh Allah itu, apa yang dilarang Allah itu dia paham betul gitu, sehingga berubah kelakuannya. Ya, terus apa lagi Bu? Nah, Pak Amar ini, apa banyaknya umat Islam di Indonesia ini tidak mencerminkan, apa membumikan Al-Quran. Ya. Nah itulah Pak, kenapa saya mau pergi Bu Epi ke Surabaya, saya kemarin malah pergi ke gunung, ke tempat Tengger itu apa? Pingin saya ngasih tahu saudaraku, baca Quran itu nggak cukup tulisan Arabnya saja. Tuh, ya, maaf-maaf kalau ibu sudah tua belajarnya, terus ibu belajar urut bu, harus gini bu, habis umur ibu, besok ibu mati, ibu belum tahu apa yang disuruh Allah, iya. Nah, jadi kalau kata saya sejajarlah, di samping kita membaca hurufnya, po-nya begini, a-nya begini, lidahnya begini, artinya dibaca. Lagi udah kemana aja gitu ya. Nah, nanti ditanya Allah kemana aja umur kamu pakai, gitu. Tapi karena udah tobat, insya Allah diterima, walaupun belum sampai ke tujuan, ya. Jadi Pak, yang bertanya tadi, doakanlah. Kami ada beberapa teman-teman saya bersebar ke Makassar, ke mana aja menyebarkan Quran ini. Ada Pak Arif yang namanya Adipura itu juga udah nyebar kemana-mana. Ada yang namanya Cak Nur, itu mah udah meliling. Nah sekelompok-sekelompok, harapan kami apa? Suatu ketika nanti di Indonesia ini Al-Quran muncul, yang Quran sebenar-benarnya membahas seperti kita ini, sehingga kita tahu ngeri kita kalau berbuat jahat, ngeri kita kalau tidak adil gitu. Nah ngerinya tuh bukan terpaksa, nanti dengan sendirinya roh kita tuh nurut aja, nikmat menjalani apa yang disuruh Allah. Ya, terus satu lagi Bu. Ya, dari Pekanbaru, ini doa yang tidak sampai karena beda agama. Nah Pak, selama orang tua bapak masih hidup, boleh bapak doakan, ya Allah beri petunjuk orang tuaku tuh, ya Allah sadarkan dia, buka mata hatinya, ya Allah. Boleh. Kalau udah meninggal, nah contoh Nabi, doa Nabi Ibrahim sama doa Nabi Isa. Kalau Nabi Ibrahim bilang, Tuhan kalau engkau mau hukum dia, dia itu kan hambamu. Kalau engkau mau ampunin, engkau memang pengampun Tuhan tuh. Jadi jangan dirayu, tuh. Dirayu, jangan bilangin, oh, enggak boleh, dia ke neraka. Emangnya neraka punya kita? Ah, kalau Nabi Isa juga begitu. Selama aku hidup, aku yang melindungi. Selama aku enggak ada engkau Tuhan, engkau mau hukum dia, engkau mau ampunin dia, ya terserah engkau, dia kan hamba engkau. Pulangkan kepada Allah, bukan kita yang mau hukum. Eh, dia mah kafir ya, jangan di doain, kita rayu aja Allah, kau kan pengampun Tuhan, dia kan hambamu juga, engkau mau hukum, engkau mau masuk surga, kan engkau pengampun, gituin aja sama Allah. Ada kok contohnya, ada ustaz mengajarkan haram, nginjak rumahnya aja haram, gak ada Quran mengajarkan kayak gitu. Nah itulah, katanya baca Quran khatam, tapi gak tahu hukum-hukum Allah. Allah oh bijaksana, Allah tuh bijaksana kok, kenapa kita yang hukum orang? Siapa tahu yang kita sangka jelek itu lebih baik kelakuannya dari kamu, kata Allah. Kita ngaku dua kalimat syahadat, tapi perbuatan kita keluar dari aturan-aturan Allah semua. Maaf-maaf ini saudaraku. Makanya aku mengajak, marilah baca Quran sebenar-benar membaca. Jangan hanya tulisan Arab aja. Oh dapat duit Yasin, naik pangkat Yasin, mati Yasin, no, ulang tahun Yasin, tapi tidak dibaca artinya juga. Bacalah artinya, ngeri kita isi Yasin itu juga. Ada Allah mengancam kuburan juga ya. Iya, Allah mengancam kita juga. Dan ada juga Allah memberitahukan orang yang langsung ke surga. Nah, bukannya dibaca ayatnya filatulil jannah 100 kali sehari. Nah, ada manfaatnya bacaan. Nah, cari bagaimana supaya saya bisa langsung masuk surga. Oh, karena berjuang di jalan Allah. Berdarah-darah Nabi dilemparin pakai batu, diusir. Nah, baru kilat kulil jannah. Oh, ini enggak baca doang, kilat kulil jannah. Enggak ada bacaan menyuruh kita ke surga. Perjuangan. Allah senang kita berjuang, bekerja. baru nanti kilat pulih jannah. Iya, baru dapat ya. Habis ya. Lagi. Sedikit lagi. Enggak kalau bicara. Sedih aku ya Allah, waktunya pendek. Ini masih banyak ayat. Nah, ini sedikit aja lagi ya, Bu ya. Bagaimana kalau orang-orang enggak adil mati nanti dihalau ke pengadilan? Enggak ada sogok-sogokan. Enggak ada sogok-sogokan. Surat 3 ayat 90. Ayo, agak cepat nih. Takutnya enggak nyampe lagi nih. Silakan. Ya Allah, berilah kami waktu yang lama, Pak. 3 ayat 90. Coba-coba yang langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Satu lagi terusin. Dengan satunya. Sungguhnya orang kafir. Enggak usah, itu langsung aja langsung biar cepat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah, maaf, tadi ceritanya hakim kan? Hakim-hakim yang tidak adil, kata Allah, menentang Quran, pasti celaka. Nah, di dunia kelihatannya enak, tapi nanti di pengadilan Allah, walaupun dia membawa sogokan sepenuh bumi, emas lagi, mana ada emas sepenuh bumi di dunia aja, enggak ada, apalagi di akhirat. Enggak akan kuterima, kata Allah. Makanya, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, saudaraku, ya, kita berlaku adil selama di dunia. Tak main-main loh Allah ngirim surat ini. Kita remehkan. Tak main-main, Allah tak akan mencabut kata-kata Allah. Itu akan terjadi walaupun disogok, kata Allah. Apalah harga sogokan 5M ya Bu? Dengan emas penuh bumi aja tak diterima oleh Allah. Dan hadisnya juga Rasulullah mengatakan orang yang disogok dan menyogok kedua-duanya masuk neraka. Masya Allah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi maka dalam kesempatan ini sekali lagi mari kita mengkaji Al-Qur'an, sebenar-benar mengkaji ya. Jadi tadi 5M tadi, M pertama bacalah ayatnya, mau baca surat Yasin boleh, mau baca Al-Waqi'ah boleh. Tapi jangan itu-itu aja, kasihan yang lain. Dan baca artinya. Baca artinya. Kita sudah dibantu oleh ulama kita. Ulama kita dulu bersusah payah pergi belajar ke negeri Arab ya. Sudah itu beliau artikan Quran ini, beliau sudah meninggal, kita meneruskan. Jadi jangan bilang Bu Farida berani-berani mengartikan Quran. Enggak, Bu Farida cuma meneruskan membaca apa adanya. Cuma mungkin banyak yang belum tahu cara menyambungnya ke ayat ini, menjelaskan ke ayat ini. Itu cuma kerjaan Bu Farida. Dan Ibu, kita juga doain ya, mudah-mudahan Ibu ini juga dakwahnya di masuk ke hakim-hakim kita. Sudah ada juga yang belajar, ada yang tapi satu dua, dan satu dua orang itu sudah ada yang belajar, tapi kayak ibu itu juga barangkali tidak kuasa juga menyampaikan ke yang menyampaikan ke orang-orang hebat itu, katanya tidak berani saya Bu, paling-paling untuk diri sendiri, katanya sudah banyak juga hakim-hakim yang belajar, pengacara-pengacara sudah ada yang banyak ikut-ikut belajar sama kita juga. Tapi untuk diri sendiri baru ya, mungkin dirinya sendiri sudah tidak berani. Tapi yang lain-lain teman-temannya yang belum, doakan aja ya Bu ya. Doakan saja, mudah-mudahan dibuka Allah lah hati-hati orang-orang yang bersalah tadi untuk tobat, seperti Abu Bakar, seperti siapa? Umar bin Khattab. Tapi tobat bukan hanya dibaca-baca, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tobat dan pelajari Quran. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Kita doakan biar sadar, pada keluarin deh duit itu semua ya Bu ya. Taruh di Radhatul Muttaqin. Oh, enggak usah lah. Sumbangin. Bingung, Radhatul Muttaqin bingung nanti udah dibagikan bayar hutang, sudah negara ya. Kebanyakan bingung. Ibu, kita tutup dengan doa sebagai tanda syukur, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Silakan Ibu berdoa. Ya, baiklah, mari kita hadirkan hati kita, kita mohon kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menetapkan hukum, dan gabungkanlah kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Kokohkanlah anggota badan kami untuk berbakti kepadamu. Teguhkanlah tulang-tulang kami untuk melaksanakan niat kami. Karuniakanlah kepada kami untuk sungguh-sungguh bertakwa padamu dan berlari ke arahmu bersama orang-orang terkemuka, merindukan dekat padamu bersama mereka yang merindukanmu. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadamu. Tanda kami tunduk patuh kepadamu, bukalah mata hati kami yang masih tertutup, yang belum ada keinginan untuk mengkaji Al-Quran. Ya Allah, sekarang kami sadar bahwa kami banyak melanggar perintah-perintah-Mu yang ada dalam Al-Quran, sehingga hidup kami kacau balau. Ya Allah, langkah malang nasib kami, nasib bangsa kami, kalau sampai akhir hayat kami belum bekerja sesuai dengan pedoman hidup kami Al-Quran. Oleh karena itu kami memohon padamu ya Allah, bukalah hati pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, sampai ke anak cucu kami ya Allah, untuk mengkaji Al-Quran dengan sebenar-benar mengkaji dan beriman kepadanya dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya pemirsa, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan ingatlah bahwa Allah telah menurunkan hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran. Dan putuskanlah sebuah perkara dengan seadil-adilnya. Dan Allah akan memberikan pengajaran sebaik-baiknya pada seluruh manusia. Dan ingatlah bagi orang-orang yang menantang hukum Allah, maka dia akan celaka. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elvi di atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.